manusia pertama. Allah menciptakannya dari tanah dan hidup di dalam surga. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam di dalam surga. Mengalir sungai-sungai amat indah dan banyak buah-buahan. Ada satu larangan Allah untuk tidak surga. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam di dalam surga. Mengalir sungai-sungai amat indah dan banyak buah-buahan. Ada satu larangan Allah untuk tidak memakan buah kuldi. Tetapi iblis pun menggoda Adam dan Adam pun memakannya. Nabi Adam pun menyesal merasa senang. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Itu manusia pertama.